Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Wa muslimin dan muslimat, pendengar radio syiar tauhid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membacakan tafsir dari surat Al-Kahfi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari majelis kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit kita ambil faedah, atau kita bacakan tafsir dari ayat yang kedua dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Itu agar Allah memberikan peringatan tentang azab yang sangat syadid, yang sangat pedih dari sisi Allah, dan Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mereka beramal dengan amalan salihat, beramal dengan amalan saleh, bahwasanya mereka mendapatkan pahala atau ganjaran yang hasan, yang baik. Sudah kita jelaskan bahwasanya sebagai pemberi peringatan di sini adalah Al-Quran, begitu juga bisa kembali ya, kata ganti yang memberikan peringatan di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tafsir ini adalah benar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin tentang azab yang sangat pedih ya, di dalam Al-Quran juga terdapat peringatan bagi mereka tentang azab Allah yang sangat pedih. Dan juga di sini terdapat tabsyir ya, yaitu memberikan kabar dengan apa yang menyenangkan, yang membahagiakan, kabar gembira bagi kaum mukminin ya, yang mereka yang melakukan amalan-amalan saleh, yang melakukan amalan-amalan saleh. Dan juga kita pahami atau kita jelaskan tentang syarat-syarat amalan itu dikatakan sebagai amalan yang saleh. Yaitu kalau di situ terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, dia beramal dengan amalan tersebut, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terdapat dua syarat ini, maka insya Allah amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kurang darinya satu syarat saja, maka amalan tidak diterima. Ikhlas tanpa mutaba'ah. Seorang itu ikhlas dalam beribadah, akan tetapi dia melakukan ya ibadah-ibadah buatannya sendiri, maka ini tidak bermanfaat. Dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bermanfaat. Atau mungkin ya dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia lakukan dalam keadaan riya misalnya. Ya, dalam bukan karena mengharapkan wajah Allah, dalam rangka kepentingan duniawi, maka ya tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mereka beramal, melakukan amalan saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan ajaran hasanah, mendapatkan pahala yang baik. Makithina fihi abada, mereka akan tinggal padanya selama-lamanya. Ajran ay sawaban, yang dimaksudkan dengan ajran di sini adalah pahala. Wa sammallahu azza wa jalla thawabal a'mali ajran, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan pahala dari perbuatan itu dengan ajran, ya, yaitu upah. Li annaha fi muqabalatil amal, karena pahala tersebut merupakan balasan dari amal perbuatan. Jadi seolah-olah ya seperti upah bagi seorang yang ya melakukan amalan. Wa hadza min adlihi jalla wa ala an yusammiya thawaba alladhi yusibu bihi at-ta'i'a ajran hatta yatma'innal insanu lidimani hadas sawab li'annahu ma'rufun annal ajir idza qama bi'amalihi fa innahu yastahiqul ajr. Dan ini merupakan ya bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menamakan pahala ini ya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat dengan istilah ajr, yaitu upah, sehingga seorang itu merasa tenang dengan adanya jaminan pahala ini. Ya, karena sesuatu yang ma'ruf bahwasanya al-ajir, orang yang diupah, orang upahan, kalau dia mengerjakan amalnya, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, ya, kewajibannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Ya. Di sini juga harus kita pahami, sama sekali ketika seorang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bertentangan sedikit pun dengan makna al-ikhlas. Ya, tidak ada pertentangan sedikit pun dengan makna al-ikhlas. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya seorang itu dikatakan al-ikhlas kalau dia tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Ya, ini keliru. Ya, ini keliru kalau dibawa pemahaman ini di dalam amal ibadah seseorang. Ya, justru hendaknya ketika seorang itu melakukan amal ibadah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ar-raja wal khauf. Dua perkara ini, ya, harapan begitu juga kekhawatiran, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang akan menjadikan kehidupan seorang hamba itu seimbang di dalam amal ibadahnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya dua perkara ini, ya, yaitu ar-raja wal khauf, ya, ini bagaikan dua sayap yang ada pada seekor burung, yang tanpa salah satunya mustahil seekor burung dapat terbang, ya, ke angkasa. Jadi bukan perkara yang tercela ketika seorang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang diminta. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan al-anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Allah puji mereka dengan cara beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mereka, yaitu para al-anbiya, kanu yusari'una fil khairat. Mereka bergegas, bersegera, dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa, beribadah kepada kami, menyeru kepada kami, raghaba wa rahaba, dalam keadaan mereka mengharap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya. Jadi perlu dipahami ini, bahwasanya ketika seorang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang dituntut. Ya, bukan menjadi bentuk negatif atau nilai kurang kalau seorang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain dia takut, ya, bahwasanya apa yang amal yang dia lakukan dari amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu hasanan, yaitu pahala yang baik. Ya, hasan. Ja'a fi ayatin ukhra ma huwa a'la min hadzal wasf. Di dalam ayat-ayat lain disebutkan makna yang lebih tinggi, yang lebih sempurna dari, ya, dari yang disebutkan dalam ayat ini. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi mereka yang melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Ya. Wa ja'a fi ayatin ukhra hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, apakah ada jazaul ihsan, ya, balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Fahal na'khudu bima yaqtadi tasawi au bima yaqtadi al-aqmal. Apakah kita, ya, mengambil pemahaman dari ayat ini yang yaqtadi tasawi, apakah kita mengambil yang dia memiliki makna yang sama, yaitu bahwasanya dia sekedar baik saja, atau dengan yang, ya, memiliki makna lebih sempurna, bahwasanya pahala di sini bukan hanya pahala yang baik, tapi memiliki makna yang lebih sempurna sebagaimana disebutkan ayat lain. Al-jawab bima yaqtadil akmal. Ya, yaitu jawabannya adalah kita pahami bahwasanya yang diinginkan dari hasanah di sini adalah makna yang akmal, makna yang sempurna. Fanaqulu hasanan ay huwa ahsanu syai'in. Kita katakan hasanan, ya, wahwa ahsan ay huwa ahsanu syai'in, yang dimaksudkan baik bukan hanya sekedar baik, tapi yang paling baik. Wala syakka fi hadza, dan tidak ada keraguan pada perkara ini. Fa inna thawabal jannah la yu'adiluhu thawab, karena pahala, ya, berupa surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditandingi dengan pahala apapun juga. Wa qawluhu makithina fihi abada ay baqina fihi abada ila ma la nihayah fala marad wala maut wala ju' wala atash wala har wala bar kullu syai'in kamilun min jami'il wujuh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala makithina fiha abada, mereka tinggal di dalam, ya, surga tersebut selamanya, ay baqin, mereka kekal, ya, di dalamnya selama-lamanya sampai tidak ada batasnya. Tidak ada sakit di situ, tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada haus, tidak ada panas, dingin. Semuanya sempurna dari segala sisinya. Wa'lam anna min aqidati ahli sunnati wal jamaah annal jannata mawjudatun al'an wa annaha mu'abbadah. Dan ketahuilah bahwasanya yang termasuk dari aqidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya surga itu ada saat ini, ya, dan dia kekal. Ya, sebagian firqah, sebagian kelompok mengatakan surga dan neraka itu belum ada saat ini, baru diciptakan Allah nanti pada hari kiamat. Ini adalah batil. Ya, yang benar bahwasanya, ya, surga dan neraka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pada saat ini. Wa annan nar mawjudatun al'ana wa annaha mu'abbadah. Begitu juga dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka itu ada, sudah diciptakan saat ini dan dia pun, ya, kekal. Wa qad jaa'a hadza fil Qur'an. Ya, sebagian ini disebutkan dalam Al-Quran. Fa ayatut ta'bid binisbah li ashabil yamin kathirah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keabadian yang berkaitan dengan ashabil yamin, yaitu penduduk surga, para penduduk surga, kathirah, sangatlah banyak. Amma binisbah li ashabis shimal, faqad dzukira at-ta'bidu fi ayatin thalath. Adapun yang berkaitan dengan ashabis syimal, yaitu para penduduk neraka, ya, ya, golongan kiri, yaitu maksudnya di sini penduduk neraka, faqad dzukira at-ta'bid, disebutkan tentang keabadian neraka pada 3 ayat. Al-awwal fi surati An-Nisa. Yang pertama ada pada surat An-Nisa ayat yang ke-168 dan ke-169. Qala ta'ala innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, tidaklah Allah akan mengampuni mereka dan memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk hidayah berupa jalan petunjuk jalan kepada mereka kecuali jalannya jahanam. Mereka kekal di dalam jahanam tersebut selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, sebutkan di sini khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut abada selama-lamanya. Ya, ini surat An-Nisa ayat ke-168 169. Yang kedua, fi suratil Ahzab. Pada surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala firman, qala Allah taala innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Mereka sama sekali tidak mendapatkan waliya wala nasira. Tidak mendapatkan sama sekali orang yang membela dan orang yang menolong. Ya. Sebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka kekal di dalam neraka sa'ir. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-64 sampai ke ayat yang ke-65. Yang ketiga, fi suratil jin, fi qawlihi ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Pada surat Al-Jin, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Jin ayat Al-Jin ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, fa innalahu nar jahannam, maka baginya neraka jahannam khalidina fiha abada." Dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Ya, ini tiga ayat yang menunjukkan tentang keabadian dan kekekalan neraka dan penghuni neraka. Ya. Wa idza kanat thalathu ayatin min kitabillahi azza wa jalla sarihatan fit ta'bid fala yanbaghi an yakuna hunaka khilaf. Kalau ternyata tiga ayat di dalam kitabillah, di dalam kitab Allah Azza wa Jal, secara tegas menyatakan tentang keabadian neraka, kekekalan neraka, ya, maka tidak selayaknya di sana terdapat khilaf. Kamakil sebagaimana yang dikatakan, walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu khaddun minan nadhari. Ya. Dan tidaklah setiap khilaf yang ada itu bisa dianggap kecuali khilaf, ya, perbedaan, perselisihan pendapat, lahu khabdun minan nadhari, yang pantas memang untuk dibahas. Wa ma dzukira minal khilafi fi abadiyatin nar la haddalah. Dan apa yang disebutkan, ya, tentang khilaf, perbedaan pendapat, ya, yang berkaitan dengan keabadian neraka ini, la haddalah, ya, tidak penting untuk dibahas. Kaifa yaqulul khaliqul alim khalidina fiha abada thumma yuqalla abadiyah. Ya, bagaimana bisa dikatakan, ya, bagaimana sementara Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha Pencipta Al-Alim yang Maha Mengetahui mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Kemudian ada yang mengatakan la abadiyah, tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada keabadian di neraka. Hadza gharib, ini perkara yang gharib, ini perkara yang aneh. min agrabi ma yakun, ya termasuk dari perkara yang sangat aneh. Fantabihu lil qaidah fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, ya maka ingatlah dengan kaidah, perhatikanlah kaidah yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Annal jannata wan nara makhluqatani al-ana li'anna Allah dhakara fil jannah u'iddat wa fil nari u'iddat. Ya, ini yang pertama. Bahwasanya al-jannah wan nar, surga dan neraka, kedua-duanya adalah makhluk yang ada pada saat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-jannah sebagaimana pada surat Ali Imran ayat ke-133, iddat yang telah disiapkan, ya, menggunakan fi'il madhi, ya, menunjukkan bahwasanya al-jannah itu sudah disiapkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finnar, begitu juga tentang neraka pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-24, iddat, ya, sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, dari sini kita tahu akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya neraka, bahwasanya surga, kedua-duanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasanian yang perlu dipahami juga dan diperhatikan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annahuma mu'abbadatan la tafnayan lahuma wa la man fihima kama sami'tum. Annahuma, bahwasanya kedua-duanya adalah mu'abbadatan, ya, kekal dan abadi dan tidak binasa. Ya, tidak neraka dan surganya, dan tidak juga yang ada di dalam keduanya. Yaitu penduduk surga itu kekal di surga, dan penduduk neraka, yang memang mereka adalah penduduk neraka, ya, setelah mereka yang mendapatkan syafaat dari orang-orang yang masuk dalam neraka ini dibebaskan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, tinggal mereka orang-orang yang kafir musyrikin, maka mereka ini kekal di dalam neraka, ya, dan penduduk surga juga kekal di dalam surga, kama sami'tum. Qala Allah Ta'ala wa yundhir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah menjadikan anak, ya, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu pada perkara tersebut, juga bapak-bapak mereka tidak memiliki ilmu. Sungguh sangat dahsyat kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah yang mereka katakan kecuali kedustaan semata. Ya, ini adalah ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dari surat Al-Kahfi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu ta'ala wa yundhir alladhina qalu takhadallahu walada. Dan Allah memberikan peringatan, memberikan peringatan terhadap mereka yang mengatakan Allah menjadikan anak. Kal idahi lima abhama fil ayatis sabiqah. Ini sebagai penjelas, menjelaskan apa yang Allah ibhamkan, ya, Allah samarkan pada ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan maf'ul bihnya, objeknya siapa yang diberikan peringatan. Liyundhira ba'san syadidan, ya, untuk memberikan ya peringatan tentang azab yang sangat pedih. Siapa yang memberikan peringatan? Disebutkan pada ayat keempat, alladzina qalu ittakhadallahu walada, yaitu mereka yang mengatakan Allah menjadikan anak. Fihi indarun limithlin nasara, di sini terdapat peringatan terhadap yang semisal orang-orang Nasara. Ya, misalnya orang-orang Nasara yang mereka mengatakan alladzina qalu innal masih ibnullah, bahwasanya al-masih yaitu Isa adalah anak Allah. Walil yahudi alladzina qalu al-Uzair ibnullah. Begitu juga bagi orang-orang Yahudi, peringatan bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya al-Uzair adalah anak Allah. Walil musyrikin alladzina qalu innal malaikata banatullah, dan peringatan bagi orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwasanya innal malaikata banatullah, sungguhnya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Wal Uzair laisa binabiyyin walakinnahu rajulun saleh, dan Al Uzair bukanlah seorang nabi, akan tetapi dia adalah seorang yang saleh dari kalangan Bani Israel, yang disebutkan tentang kisahnya ya ketika Taurat terlupakan oleh orang-orang Bani Israel. Ketika itu datanglah Uzair yang bisa menghafal Taurat, ya, yang dianggap sebagai keajaiban, dan bahkan orang-orang Yahudi Bani Israel berlebihan sehingga mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Qala ma lahum bihi min ilm. Ya. Tidaklah mereka pada perkara tersebut, yaitu pada perkara bahwasanya Allah memiliki anak, ya, ada ilmu sedikit pun, ya, ai al bil walad au bil qaul, atau perkataan mereka itu bukanlah perkataan tanpa mereka, atau perkataan mereka itu adalah perkataan yang tanpa ilmu. Malahum bihi ai bihadzal qaul, tidaklah mereka dengan perkataan tersebut, atau malahum bihi ay bil walad, tidaklah mereka dengan anaknya Allah tersebut, min ilm, dari ilmu mereka, artinya tidak memiliki ilmu sama sekali, baik dengan perkataan mereka ataupun dengan pernyataan bahwasanya Allah memiliki anak. Fa idan tafal ilmu ma baqiya ila al jahal, kalau tidak ya, kalau sudah dinafikan al ilmu, maka tidak ada yang tersisa kecuali kebodohan. Walali abaihim, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka, alladzina qalu mithla qaulihim, yang mereka juga berkata dengan perkataan yang semisal dengan perkataan mereka, ya, bahwasanya Allah memiliki anak. Laisa lahum fi dzalika ilm, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu pada perkara tersebut. Laisa hunaka illa awhamun dhannuha haqa'iqa wa hiya laysat uluman, tidaklah yang ada kecuali auham, ya, hanya prasangka-prasangka yang mereka persangkakan, mereka sangka itu adalah haqa'i kenyataan, padahal yang demikian itu bukanlah ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh sangat dahsyat kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Qad yuskilu ala talibil ilmi nasbu kalimatan, ya. Di sini terkadang menjadi permasalahan bagi sebagian ya penuntut ilmu, kenapa ya kalimatan datang dalam keadaan mansub, kaburat kalimatan. Ya, karena yang dipahami, yang dibutuhkan dalam kalimat ini adalah fa'il, pelaku yang harusnya dalam keadaan marfu, yaitu kalimatun. Maka al-jawab, jawabnya kalimatan sebagai tamyiz. Ya, ini berkaitan dengan ilmu nahwu, ya, yang seharusnya dan sudah sepantasnya bagi seorang talibul ilm untuk mempelajari dan memahami ilmu ini. Wal jawab kalimatan adalah sebagai tamyiz. Dan fa'ilnya wal fa'ilu mahdhuf wat taqdir kaburat maqalatuhum kalimatan. Ya. Takhruju min afwahihim. Dan fa'ilnya mahdhuf dan takdirnya diniatkan bahwasanya kaburat maqalatuhum. Ya, sungguh dahsyat perkataan mereka. Itu kalimat yang keluar dari afwahihim. Ay adumat, itu dahsyat, sangat perkara yang besar. Li annaha adimatun, ya, apa yang mereka katakan tentang Allah, bahwasanya Allah memiliki anak, itu adalah perkataan yang keji luar biasa. Waliyadubillah. Ya, dan efeknya luar biasa. Sebagaimana kama qala ta'ala takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'awur lirrahmani walada. Hampir saja langit-langit itu yatafattarna. Langit-langit itu pecah. Ya, dikarenakan kalimat tersebut. Watan syakul ard. Dan bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan hampir saja gunung-gunung itu runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan dan mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak. Ya, itu Ar-Rahman. Bahwasanya Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki anak. Wa ma yumbagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Sungguh. Tidak layak bagi Allah untuk menjadikan seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sungguhnya kullu man fis samawati wal ard. Setiap apa-apa ada yang apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah kecuali mereka datang, ya, kepada Allah yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Yakni, yaitu maksud daripada ayat ini, ya, mustahil ghayatal istihalah an yakuna lahu walad. Mustahil, ya, sampai pada puncaknya kemustahilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan yang perlu diingat bahwasanya perkataan ini bukanlah perkataan yang ringan, melainkan ini adalah perkataan yang luar biasa, ya, yang dahsyat. Yang bahkan ketika mereka mengucapkan ini, langit-langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, ya, dan gunung-gunung hampir runtuh. Dan ini juga sebagai dalil bahwasan yang namanya kesyirikan merupakan sumber dari sumber-sumber bencana alam. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Ya, maka ketika kita ditimpa bencana, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang terbesar yang menyebabkan musibah tersebut dikarenakan ya berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai-nilai tauhid yang ada pada masyarakat tersebut. Ya. Wallah ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.